Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzulkin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'iznillah. Wadur ilaya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, adik-adik remaja, anak-anak yang saya cintai, marilah pada kesempatan ini kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang barokah ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat tasbih, mujahadah dan pengajian ini dalam keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya semoga sanjungan selawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para ahbabillah min awalihim ila akhirihim, khususan hadrati ghusyada zaman wa a'wanihi wa syairi awliya illahi radiyallahu ta'ala anhum, dengan harapan semoga beliau-beliau yang saya sebut di atas tadi benar-benar memberikan bimbingan dan jangkungannya kepada kita sehingga dalam melaksanakan sisa hidup ini, dalam melaksanakan sisa umur ini, semoga benar-benar jadi manfaat fitni wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebab hadirin yang saya muliakan, baik tidaknya seseorang ini secara umum yang menilai adalah masyarakat. Ini secara umum. Walaupun masyarakat ini berhak menilai, tapi itu hanya sebatas lahiriannya. Yang paling tepat adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau masyarakat ini banyak yang menyaksikan itu baik, maka dia termasuk baik. Dan apabila masyarakat sebagian besar mengatakan jelek, berarti dia jelek. Karena penilaian masyarakat itu tergantung dengan situasi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala lain, yang dilihat, yang dinilai, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi sesungguhnya Allah itu kalau menilai seseorang itu tidak dilihat lahiriahnya. Tidak dilihat itu anak esopo, iku pintere opo, iku statusnya gimana? Allah tidak melihat itu. Walaupun orang itu di tengah-tengah masyarakat itu bagus, dipandang unggul, kalau Allah tidak melihat itu. Di tengah-tengah masyarakat disebut wali, keramati ketok, bungane mandi, kalau Tuhan Allah tidak melihat itu. Nah beda kalau menungso yang dideleng itu menglahiri. Tapi itu pun sah menurut Rasul, karena lahiriannya itu sendiri ini menunjukkan apa yang terkandung dalam batin, walaupun ini kebanyakan ditutup-tutupi. Tapi apa yang dipandang oleh Allah? Walakiyan duru ila ulubikum ma'amalikum. Tetapi sing dipandang gali Gusti Allah, walaupun masyarakat ini nganggep elek, walaupun mayoritas itu umumnya nganggep sesat, tapi Tuhan Allah ini hanya memandang ila kulubikum. Yang dipandang adalah geraknya hati, hati kita semuanya, ati kula sampean kabeh, ila kulubikum wa a'malikum, dan amal-amal kula panjenengan sedaya. Oleh karena itulah hadirin yang saya muliakan, sehubungan dengan pengajian yang lalu, kalau Allah itu menilai gak didelok macam-macam. Ya yang lalu kan ada didahukan, ma kuntabi fa anta fi mahallil qulubi. Itu kemarin kan gitu kan. Saya singgung sedikit. Jadi kalau Allah memandang seseorang itu, selama kamu merasa bi, di sini adalah merasa aku Tuhan, merasa benar-benar la ilaha illallah diterapkan ono ing jroning hidupmu, aktivitas hidupmu, sehingga gerak-gerik kula jenenganku senantiasa makun tapi Allah kabeh, berarti ketak ilmu bila. Jadi Allah memandang orang ini langsung dinilai. Apa penilaian Gusti Allah orang yang senantiasa menerapkan ilmu bila? Nah, maaf hadirin supaya lebih paham, ilmu bila ini pengetrapan dari la haula wala quwata illa billah. Ora ono daya kekuatan, nanging semua itu datang dari Allah. Gak ono wong gerak, gak ono wong iso obah, gak ono wong iso pinter, ora ono wong iso segala-galanya, melainkan itu kekuatan Allah. Allah yang memberi. Ini maksudnya begitu. Itu billah. Jadi pengetrapan la haula wala quwata illa billah, kalau Al-Qur'an wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu semuanya, dan apa yang kau perbuat itu adalah kehendak Allah. Allah sing duwe kekuatan digerakno kalian Gusti Allah. Lho kalau penilaian Allah ya itu hati itu. Selaginya manusia itu makun tapi walaupun amali titik tapi merasa bi. Kata Rasulullah, banyak orang yang manfaat hadirin wal hadirat. Ada orang gara-gara memberi minum kepada seekor anjing surga. Karena bi tadi. Nah kita kan tidak toh. Kalau kita kunta bika, berarti keadaan kita merasa dirinya sendiri, itu lawannya itu. Jadi dari hadisnya Rasul diterangkan, ono seorang pelacur ya yang sudah sering didawukan, ini gara-gara memberi minuman kepada seekor anjing. Tapi saat dia memberi minuman seekor anjing, rahasianya makun tabi, saat itu yang merasa Allah yang menggerakkan. Jadi merasa dirinya itu tidak mampu apa-apa. Merasa ini Allah, saya tidak mampu, Allah sing ngamal loh, merasa begitu. Langsung penilaiannya Allah, predikat orang itu di hadapan Allah, fa anta fi mahalil qulubi. Langsung dicap karo Gusti Allah, dadane wong iku disitempel, engkau posisimu hari ini, saat ini dekat dengan aku. Hari ini kau waliku, hari ini kau kekasihku. Jangan coba-coba kau menyakiti kekasihku. Kalau kamu menyakiti kekasihku, man azali walian, siapa yang memusuhi orang yang senantiasa kuntabi bersama Allah, faqad azantuhu bil harbi, sungguh dia menyatakan perang kepadaku, kata Allah. Berarti wongku nabrak bemper yang paling kuat. Ini nabrak bemper yang paling kuat itu ibarat panjenengan ana apa nabrak wit sing gedhe saat hancur sekali itu. Ini Allah kalau yang dinilai ya begitu. Mulane yang masih sampean iki wong nakal. Kula sampean iki anak-anakku, adik-adikku atau saya sendiri yang kurang baik, jangan putus asa. Ada ilmu jalan tol yang mampu engkau diangkat jadi kekasih Allah. Asal mampu. Apa syaratnya? Ya tadi makun tabi fa'an tafi makhalil kurbi. Jadi para wali itu senantiasa kun tabi tadi bersama Allah. Jadi anak wali merasa bika wa makun tabika fa'an tafi makhalil kurbi makhalil bukti gitu. Lale jadi wali. Jadi di saat dia itu bergerak, di saat dia itu amal, di saat itu dia ibadah, dia itu merasa bika. Itulah tekawak kudewi gitu loh. Lah aku ki pinter dhewe aku mondok kok. Lah aku kan kiyaine, aku kan ustate sing ngaji. Oh sakmene yo kapian aku kanggo gumekku ilmuku. Lah saat kita merasa itu ora peduli serban kula panjang rangkap tiga, tetap kula tergolong dicap karo Gusti Allah. Fa anta fi mahalil bukti. Kowe iku sakjane aduh karo aku. Cuma kamu saja kubluke kubluk serban kemule kemul keramat kemule kemul mujada sakjane jerone itu bukan manusia karena kau jauh dari aku. Ayo kita koreksi sebelum kita ngaji ini kita teruskan. Nanti jangan-jangan lo jadi garangan tapi kemulan sahabat lagi dia raro gitu kan. Enggak tahu nih garangan itu. Seperti saya jenengan nih monggo. Enggak tahunya kula jenengan iki iblis tapi kemulan ya kemulan wali. Kemacai maca wali, maca-maca awas, maca dungane mandi tapi jerone setan ora ro iki kadang-kadang ini. Kalau Allah tembus itu enggak dipandang. Lah kula panjang karena gak ro tembus hati sing dipandang wah iku wali, iki keramat, dungane mandi, sampean ngambungi tangan kula. Oh keliru sing diambungi iblis setan diambung gak ro kowe. Kula jenengan ini. Ini penilaian Allah itu. Jadi para hadirin, kalau kebetulan kamu miskin, ojo cilik hati. Kalau kamu menemukan Tuhan, pasti Allah Maha Kaya. Berapa kekayaan yang kau minta? Temukan Tuhanmu dulu. Doamu pasti dikabul. Syaratnya harus dekat dengan Allah. Dan kekayaan yang paling unggul bukan harta benda, bukan dinar. Itu hanya pelengkap hidup di dunia. Kekayaan yang paling unggul, yang paling sukses, kekayaan yang paling suci adalah kaya hati. Kita merasa cukup dengan Allah. Wong wis kaya hatinya, pasti dia ini termasuk orang-orang yang benar-benar qanaah. Menerima apa adanya. Jadi orang-orang wali tamak mboten-mboten. Wali golek pengaruh ya ora ono. Mboten-mboten. Apa meneh wali jatuhno kancane? Ora ono wali jatuhno. Karena qanaah wali itu, dia menerima apa adanya. Bukan hanya menerima dirinya sendiri, delok wong liya itu dia menerima malah syukur. Iku ono kancaku biyen gak duwe saiki sugih. Biyen gak iso ngaji saiki iso ngaji. Dia malah syukur. Alhamdulillah, kamu dapat fadhil. Lah lek kula jenengan ndelok wong ngono sik ono rasa iri hati. Atau dengki atau ati gak enak. Ya, itu tanda lek kula jane iku ya maaf, wa anta fi mahallil ba'di. Bukti. Kowe iku aduh. Aduh saka kersane Gusti Allah. Ya sekarang ya maaf, gak usah pura-pura. Kalau kita yakin Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, tutupono dengan ilmu apapun tahu kalau di dalam hati kita ini bukan manusia, iku ruh Gusti Allah. Ya ini jangan pura-pura. Ya, makanya tidak boleh putus asa di bidang ini. Sing wis alim, sing pinter, ojo merasa pinter dhisik. Awas ini. Sing keramat ojo rumangsa keramat itu ujian. Tidak ada apa-apaan itu. Yang ada apa-apa dekat apa jauh. Hanya itu aja. Hadirin walau hadirat. Ya, ini pengajian ini. Jadi yang dipandang karo Gusti Allah itu. Itu lahir. Itu kekayaannya. Bukan ilmunya atau apa kitab. Tidak. Maka tidak boleh kalau panjang puas dengan yang ada. Harus terus. Terus berjalan. Tidak boleh putus asa. Terus silakan. Silakan terus. Di sini bukan bukan tanah maaf, bukan terminal kebahagiaan. Tidak ada tempat pemberhentian di dunia ini. Di dunia ini harus berjalan. Kalau kita mandek kejirut ini kata Mbak Yai begitu. Enggak boleh mandek. Mujadah enggak boleh, enggak boleh mandek. Enggak boleh putus asa. Bila perlu terus, terus, terus sampai ajal menjemput kita. Enggak boleh berhenti. Sholat ya gitu. Yang diberi kemampuan sholat terus, ojo mandek. Walaupun sibuknya apapun terus sholat, sholat, sholat terus. Enggak boleh berhenti, enggak boleh puas dalam ibadah. Kita tidak boleh puas di dunia. Hanya puas itu kepada Allah. Raditu billahi rabbah. Hanya ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Ridho Nabi Muhammad adalah nabian. Nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kula panjenengan. Harus ridho. Dan ridho dengan Islam adalah agama kita. Hanya itu. Hadirin yang saya muliakan. Jadi orang-orang istilah putus asa. Justru kalau kita putus asa, ini dosa yang gede, ora oleh. Aku ini kok diuji Gusti Allah terus-terusan. Aku ini kok begini, usaha ini gagal. Uripku kok selalu menderita. Lek diuji jangan tanya seperti itu, hadirin ya. Lah kalau jenengan tanya itu padha karo maido Gusti Allah niku. Apa mana takon niku ditakokno nang kancane. Lah iya kancaku aku iku mulai cilik kok ujiane abot, temen. Mulai biar aku gak sukses, uripku kok menderita. Iki padha karo madono Gusti Allah kepada makhluknya kadene. Mustahil, mustahil. Kanok gawe ini. Mustahil. Ini kelemahannya satu padha karo ngelek-ngelek Gusti Allah di hadapan orang lain. Satu pasti itu. Nah, kita sering kali itu, ayo dirubah pelan-pelan. Nomor dua, kita suuzon karo Gusti Allah, nganggep lek Gusti Allah iku gak ngereken awake. Ini yang paling berat lagi. Kayak-kayak Gusti Allah gak ngereken. Padahal itu ujian. Harus tadi makun tabi. Kalau kita miskin ya kun tabi bersama Allah. Miskinku aku bersama Allah. Ujianku bersama Allah. Suksesku bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, ma Allah, kabeh bersama Allah. Di situ akan temukan mutiara la ilaha illallah ono ing jerone ati. Dudu la ilaha illallah sing diucap. Bukan la ilaha illallah yang kita baca, tapi la ilaha illallah yang mengandung hikmah. Intisari illallah yang meramu dalam jiwa. Yang akhirnya kita terpancar sinar ilahiyah. Lek wis terpancar sinar ilahiyah, lesannya terpancar kekuatan Tuhan. Lesannya terpancar kekuatan Allah. Saat dia berdoa, Allah sebagai lesannya dan Allah yang mengijabahi. Saat dia mendengar, Allah sebagai lesan, sebagai pendengarannya. Sehingga Allah yang bisa maha mendengar. Lu ini maaf hadirin. Ini ciri-ciri wali hadirin hadirat. Jadi wali, walinya Allah, kekasih Allah itu memiliki ciri-ciri yang seperti itu. Itu ciri khas. Ndak peduli orang iku tukang becak, lek duwe ati sing kaya ngono, oh dia itu termasuk kekasih Tuhan. Lah hati orang yang demikian, semua makhluk akan tunduk kepada orang yang seperti itu. Ini telah ditemukan, ini diilmiahkan. Ini ada profesor namanya Profesor Hadu, ini dari Jepang. Ini ada seseorang itu menaruh air putih. Beberapa air putih. Sing siji dengan kekuatan batin makin tapi merasa Allah terus disebut. Yang satu dengan ngandalno donga, yang satu dengan hati yang baik saja. Yang satu dengan hati yang tenang, sing siji tidak di apa-apakno. Terus diselidiki melalui ya alat yang lebih canggih yang baru ditemukan. Ini kenyataannya hebat Pak hadirin. Berbeda. Air yang tidak didongani, gak di apa-apakno tadi, molekul-molekul mengandung mineral yang seperti itu. Terus banyu yang didongani ini berubah, mineralnya lebih bagus. Terus dengan hati yang bersih, hati yang tenang, aduh teko emosi, ada teko angkara murka terus disebul. Lu ini mineralnya lebih hebat. Lebih hebat sekali. Terus yang dengan makum tabika merasa datang dari Allah bila ditiup, luar biasa sekali mineral itu mengandung pengobatan-pengobatan. Ini sudah diselidiki. Tapi beliau belum bisa menemukan kalimat apa yang paling ampuh untuk menemukan itu. Padahal itu adalah bidang rohani. Hadirin, lalu diselidiki lagi penemuan. Kenyataan waktu perang di Afghanistan, ya ini terjadi perang di Afghanistan. Ini setiap ada mujahidin sing sedo yang mati, itu lari jauh, tidak lari, meninggalkan tempat itu. Meninggalkan tempat itu. Sampai berminggu-minggu tuh ini badannya tuh masih utuh. Tidak busuk. Bahkan kering, bagus, tidak apa-apa. Padahal darah mengalir, tidak ada, tidak berbau dan tidak membusuk. Padahal menurut ilmu ini ada bakteri-bakteri yang mengurai akan menjadi busuk. Tapi saat tentara-tentara Rusia yang mati, jangankan satu minggu, jangankan satu bulan atau seminggu, sehari mati, besok sudah bedos, perutnya itu sudah keluar. Akhirnya oleh profesor-profesor itu tadi dibawa, waktu itu yang mati dibawa ke barak. Setelah dibawa ke barak, banyak yang membawa petaka barak. Akhirnya diselidiki salah satu mayat dari mujahidin dan dari satu. Akhirnya ditemukan di dalam tubuhnya itu ada hormon. Yang hormon itu bersumber dari hati. Mulanya hati menungsa ini mengandung hormon-hormon gaib. Hadirin wal hadirat. Apabila hati orang itu baik, hati orang itu makun tabi wa antafi makhalil kulbi, hatinya dekat kepada Allah karena dia senantiasa bersandar kepada Allah, mengucapkan Dawud di Al-Qur'an, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama, yang artinya Muhammad, dikala kamu memanah dan membunuh itu sebetulnya bukan kamu, tapi aku. Kamu hanya saya lewati. Dia merasa. Dikala dia memegang pedang, Tuhan yang memegangkan itu. Jadi tetap nabilah. Lah itu mengandung hormon yang ada di hati. Kekuatan Allah sing didekek di jerone hati senantiasa bila hormon ini apa menguasai dirinya. Lah waktu itu mengandung adrenalin. Adrenalin itu keberanian itu ada di itu. Lah waktu terjadi kekuatan iman perang melawan Rusia dengan senjata yang hebat melawan senjata yang seadanya, ini adrenalinnya itu keluar kekuatan. Hanya satu adrenalin suci, Allahu Akbar. Aku rela mati, aku rela hancur karena Allahu Akbar. Mati penuh dengan hormon-hormon adrenalin yang suci. Akhirnya utuh dagingnya. Ini baru diselidiki. Jadi kalau kita menemukan ada mayat-mayat di kuburan, 10 tahun mati, 20 tahun mati, setelah dicek itu bukan orang ahli ibadah, cukupan ibadah. Oh, kalau begitu yang menentukan wobo tidaknya, itu adalah ada hormon rohani, hormon hati yang keluar dari hati yang senantiasa bersandar kepada Allah. Fa anta fi mahalil qurbi, karena engkau dekat kepada Allah. Mengapa? Karena kuntabi, karena dekatnya kita merasa datang dari Allah. Nah kita gimana hadirin? Saman koreksi disiksa durungi kita ini betul-betul melangkah dalam kehidupan. Kalau hati kita ini senantiasa marah, senantiasa ada emosional yang tinggi, senantiasa hati kita tidak lunak, hati kita tidak bilah, istilah gak dibilah no, akhirnya dimakan oleh penyakit-penyakit. Hormon yang keluar itu adalah hormon racun yang menguasai jasad. Gak suwe bosok jasad kelenjaran kalau mati. Ini perlu diperhatikan. Ini sudah ditemukan dengan pengetahuan secara ilmiah. Karena dia kagum, mengapa banyak umat Islam yang mati ini dalam keadaan kok wudu dagingnya, padahal umat-umat lain tidak ada yang begitu. Setelah diselidiki, ada hormon suci yang menguasai jiwanya. Setelah diselidiki, dia tidak tahu hormon suci sumbernya dari mana. Al-Hikam ini menentukan hormon suci itu adalah dari kuntabi. Kamu merasa kepada Allah, merasa bila, ngetrapno ilmu bila. Sebab kalau sudah bersama Allah, ngetrapno bila, kita termasuk mahalil kurbi, dekat dengan Allah. Lek wong cedek karo Gusti Allah, jangankan jas rohaninya, jasadnya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari hadirin, adik-adikku yang saya muliakan. Ini ciri-ciri orang dekat kepada Allah nggih ngoten niku. Nah, maaf, kita masih belajar. Karena kita masih belum pernah menerima ujian. Kita masih sering menghujat temannya. Kita sering ngilokno kancane kan gitu ya. Kita masih sering lek ngilokno kancane welek banget. Wong kulo jenengan nek dicaci maki bales mawon ora apik. Apa meneh wong apik sing dicaci maki. Lah ini lebih jauh itu. Mulane lek kulo jenengan iki dalam perjalanan suluk, perjalanan menuju kepada Allah kok dicaci maki, tidak usah dibalas. Bila-bila jenengan harus mendoakan, harus terima kasih. Alhamdulillah, saya diuji oleh Allah, berarti Allah langsung uji ngetes hatiku sejauh mana. Mujadaku mesti ngetes. Untuk hasilnya mau enggak mujadai. Akhirnya diuji itu. Diuji ekonominya jatuh, diuji di konflasi kancane, diuji di hina orang lain. Nah itu sajane Allah ingin tahu sejauh mana kamu, mujadamu. Mestinya kan gitu. Nah, tolong kita perhatikan dengan sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya perasaan hati kita. Ya termasuk ini hadirin yang akhir-akhir ini. Kita akan tahu dong Bapak kita, Presiden Soeharto. Ini ada dua pro kontra. Ada pro dan ono sing pro, ono sing kontra. Kalau jenengan sebagai manusia, sebagai orang iman, gak usah kontra pada Islam hadirin-hadirin. Yang sudah ya sudah pasrahkan kepada Allah. Kalau panjenengan memperhatikan bapak kita ya, ini Pak Harto yang sudah wafat itu walaupun di tengah tapi punya amal yang tidak dimiliki oleh amal kita sendiri. Bila pun pemimpin-pemimpin lain, gak kaya Pak Harto. Maaf, ini bukan karena membela tidak. Ini kita ambil sisi positifnya. Lek ana kanca-kanca sing ngambil sisi negatifnya, silakan, saya enggak berani. Karena saya banyak negatifnya. Karena saya banyak salahnya, saya enggak berani menghujat atau ngambil sisi negatifnya. Kalau ada teman-teman kita yang sudah suci, yang sudah baik, baik ini di luar pengajian ini, rumangsa wis suci baik, mengambil sisi negatifnya, silakan itu hak jenengan. Kalau saya tidak berani. Kenyataannya beliau itu memiliki amal yang tidak dimiliki oleh kita. Saya ataupun oleh pemimpin-pemimpin lain. Apa? Rasul mengatakan, senyuman itu adalah sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Kenyataannya beliau, Pak Harto, dimanapun dia itu dengan siapapun dia senyum, tidak pernah menunjukkan rasa marah. Dia memiliki amal yang tidak diberi, yang tidak dimiliki orang lain. Senyuman dan lambaian tangan. Dan ini ternyata bisa membuat dinginnya masyarakat dan rakyat cilik. Hadirin wal hadirat. Senyumannya dan lambaiannya turun ke sawah. Bersalaman dengan rakyat kecil. Yang hal ini tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin lain. Yang seperti itu kalau adanya sedikit. Tahunya setelah wafat. Ya. Tahunnya setelah meninggal dunia. Di luar dugaan. 10 tahun dihujat, dihancurkan namanya, tapi spontanitas 10 tahun setelah wafat rakyat kecil banyak yang menangis. Bahkan saya ketemu seorang kiai di daerah Bangil, termasuk ulama besar juga, dia matur dengan saya, Pak Jero, saya merasakan kalau Pak Harto itu orang baik, benar-benar bapak pembangunan. Sampai terus dia menceritakan itu. Ini salah satu contoh adik-adikku, hadirin wal hadirat. Loh ini yang demikian. Lah kita bagaimana hadirin? Marilah. Ya kita perhatikan. Kita jangan sampai ikut menghujat siapapun. Sebab menurut ilmu tadi, orang yang menghujat, podo karo rumangsa apik. Walaupun yang dihujat itu salah. yang benar makum tapi sing penting kowe bersama aku, ojo reken segala-galanya, cukup aku pandengen, karena aku maha aku, jangan memandang yang lain. Kalau kamu memandang yang lain, kamu akan nampak cacat, nampak bagus, nampak negatif. Kowe ora kuat. Lek ketok apik mesti kowe kagum, lek ketok elek mesti kamu menghujat. Kamu ndak kuat memandang makhluk. Pandang saja aku. Bahwa aku fa aina matwallu wujuhakum fa thamma wajhuhu. Di mana kamu memandang? Dikala kamu memandang orang, itu nampak baik ataupun nampak negatif, fa thamma wajhuhu. Aku ada di sana. Maksudnya ojo pandeng wonge, ojo pandeng elee, ojo pandeng apike, pandanglah bahwa aku yang ada di sana. Sebab kakek-kakek sak elee wong pasti ada baiknya. Pandanglah sisi baiknya. Mulane kalau pandang lek mandeng wong dhewe ojo pandeng elee, pandeng apike. Sak elee wong kuwi ono apike kecuali sing dinas Al-Qur'an. Seperti Fir'aun, Qarun dan lain-lain, kita disuruh memandang laknatnya yang kita pandang, tapi itu pun dasarnya krono Allah, bukan krono benci hadirin. Ini mari kita perhatikan. Sa elek-elek wong, sa bejat-bejat wong, sa rusak-rusak wong, pasti ada sisi baiknya. Sa elek-elek maling, pasti ada sisi getune hadirin. Hal yang seperti kita tuh, seelek-elek pengamal wahidiyah, rono-rono maksiat kan pernah nangis tuh, sambil mujadah, sambil berlanan, si ono api, lek memandang kancane delok ono api, ojo delok elek. Tapi lek memandang dirinya sendiri, ya apa? Waktun indan nafsi, syarun nas, lek mandeng awakmu dhewe. Kalau memandang dirinya sendiri, pandang sisi negatifmu. Walaupun kula panjenengan iki orang yang amalnya luar biasa, bila perlu sak kabupaten Pasuruan, sak Jawa Timur nganggep kula panjenengan iki andekan wong sing unggul nomor satu, tetep jangan pandang kebaikan sing ana di awakmu. Kun indak nafsi syarrun nas, pandengen dirimu, pandengen. Ya pandanglah keadaanmu, bahwa keadaanmu itu adalah sejelek-jelek manusia. Berarti kita disuruh memandang sisi negatif lo. Jadi ini akan terjadi balance, terjadi keseimbangan hadirin wal hadirat. Walaupun panjenengan ini ahli mujadah, saikus keramat kabeh ngagumi, ojo pandeng sisi baiknya. Pandengen masih ngono aku biar dia tahu nyakiti ibuku, masih ngono aku biar tahu menyakiti pacarku, aku pernah mabuk-mabukan, aku pernah berbuat begini. Pandengen sisi jeleknya saja untuk diri kita masing-masing. Aku pernah melakukan perbuatan yang hina, saya tutupi, tidak ada orang yang tahu. Ketokno di hadapan Allah, pandeng itu supaya kita betul-betul bisa tawaduk dan rendah. Tapi yang dulu ngancane elek mabuk-mabukan berbuat yang kurang baik, sak elek-elek wongku, esek ono apike, dia pernah menolong aku. Esek ono apike, dia pernah menangis bersama-sama aku di arena mujahadah. Pandang sisi baiknya. Ya hadirin, walau hadirat yang saya cintai, yang saya muliakan, tolong ini dalam hal ini, karena kita, ya maaf, apa sih sing sampean ngenteni? Jenengan urip ana donya kok ngenteni apa? Ayo jawab dengan jujur. Apa ngenteni sukses dunia melimpah? Apa ngenteni kula panjenengan iki dadi pejabat? Apa ngenteni kula panjang urip mewah? Yang jenengan tunggu iku apa sih sak temene? Sambil menunggu ana di ngarepe TV, sambil menunggu senang-senang, sambil menunggu buat kula panjang kesana kemari, sajane ngenteni apa? Jadi kegiatan kita ini hanya mengisi waktu saja. Direwang ngaji sajane ngisi waktu, sajane panjang akan sampai pada tujuan. Apa sih panjenengan teni? Nah, kita akan harus sadar loh itu. Sajane hadirin wal hadirat, kula panjenengan sedaya mek ngenteni siji. Yang pasti akan hadir dan datang. Siapa kah itu? Sopo sing jenengan teni? Hanya satu. Yang pasti datang. ya maaf, yang kita tunggu itu hanya satu, yaitu ya maaf hadir-hadir. Tapi sayang itu kita lupakan, gak ditorehkan, padahal itu penting banget. Yang kita tunggu adalah Israel hadir-hadir. Israel yang akan datang itu pasti. Tapi kalau panjang gak tahu ngereken lek ati teko Israel. Tamu itu gak kalau panjang ngereken. Kita hanya terbius dengan keadaan yang demikian. Terbius dengan pujian, terbius dengan fitnah, terbius dengan kekayaan, terbius dengan apa-apa. Pokok kalau tidak makmum tapi berarti kita terbius dengan selain Allah, berarti terbius dengan kesesatan yang nyata. Silakan kita menunggu Israel sambil mendekatkan diri kepada Allah. Saat lu panjang dekat dengan Allah, Israel akan sungkan menjabut nyawa lu jenengan. Dan dengan halus lu panjang nanti ambil. Mungkin lu panjang akan berdialog, mengapa saya kau matikan Israel? Karena engkau sudah waktunya untuk menghadap kepada Tuhanmu. Karena kau sudah pada waktunya untuk menghadap zat yang kau kasihi, yang mana selama hidupmu kamu tidak pernah lepas dengannya. Sekarang berbahagialah, kamu akan dijemput, kamu akan diridhoi, karena kamu dekat kepada Allah. Fa'anta fi mahalil qurbi. Bahagianya orang yang demikian itu. Di dunia tukang becak, tapi di akhirat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya dia seorang pencuri, di dunianya dia seorang maksiat, tapi di akhirnya dekat kepada Allah. Untung banget hadirin wa hadirat. Nah kalau kita kan tidak ini, tambah suwe, tambah ake ibadah, tambah ake mujadah, tapi ya tadi makun tabita, merasa datang dari dirinya sendiri, diaku fa'anta fi makhalil budi, tidak tahunya kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo tak kaya ono, ayo sa'aku mungkilo panjang dereng, kembali innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya sudahlah hadirin wal hadirat. Ya kita perhatikan, ayo kita ngaji di sini, kita ingat untuk kampung akhirat dulu ya. Kita harus ingat untuk kampung itu, yang mana kampung itu tidak pernah kita tengok sama sekali. Yang kita tengok nanti payah-payah itu adalah kampung yang semu itu. Lek bangun omah entek ratusan juta, dipoles sing apik, dicat sing apik. Tapi omah di jero ni ati kalau jero ini dibiarkan seperti ini hadir-hadir. Kalian itu kalau punya mobil genti, punya sepeda genta-genti, karena supaya enak, supaya bagus. Tapi hati kita dibiarkan seperti ini hadir-hadir. Ya sudahlah. Ini kita perhatikan kembali, saya sampaikan kepada beliau yang saya katakan tadi pada Bapak Presiden, apa salahnya kalau kita ikut berdoa kepadanya, sebab durung diarani syukur marang Allah sak durunge syukur karo wong sing diberi nikmat. Maaf sekali lagi yang tidak seide dengan saya. Saya hanya menerapkan, berusaha menerapkan ilmu, mandeng orang lain sisi baiknya saja. Kalau jenengan isik memandang sisi negatifnya, itu hak jenengan. Tapi dalam pembahasan ini, ayo kita hati kita bersihkan ya. Kita mujadah, kita doakan ahli kubur kita. Ahli kuburnya Bu Penny yang membantu itu, dan ahli kuburnya Bapak Anto dan Mas Ali dan yang lain-lain, kita mujadahi di siang hari ini. Moga-moga beliau-beliau yang sangat membantu kami semuanya ini, ya ini moga-moga diridhani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khususkan kepada beliau Bapak Presiden kita yang wafat, Bapak Soeharto, dan kepada semua pemimpin-pemimpin bangsa kita yang sudah wafat, moga-moga kita doakan, moga-moga diridhani oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pahlawan-pahlawan perjuangan, pahlawan-pahlawan kemerdekaan, kita doakno kabeh. Karena dengan adanya tetesan darah dan air matalah Indonesia bisa begini nih. Mari kita mujadah bersama-sama hadirin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin, kalau dalam bahasa bahasa Jawa, wali ku cedek lemah. Jadi lek wali, wali ku cedek lemah. Lek liyane ya ndak cedek lemah. Maksudnya cedek lemah itu perasaan orang yang dicintai waktu dia rindu kampung akhirat. Bukan jaluk mati, enggak. Dia itu merindukan kampung akhirat, digambarkan cedek lemah, mampu lemah, ngeten niku. Satu, dia itu senantiasa yang dipikirkan kampung akhirat. Kalau aku sukses dunia, untuk akhirat, untuk perjuangan. Kalau aku diberi kekayaan, gimana perjuangan? Dia itu seperti itu. Sing nomor loro, mampu lemah atau cedek lemah, dia itu memiliki sifat seperti tanah. Bila dia itu dihujat, bila dia difitnah, ya maaf, bagaikan tanah yang disiram kotoran, tetap menyuburkan tanah, tak pernah membuat keringnya, keringnya tumbuhan, tumbuhan tetap subur. Bila dia dihina, seperti disiram sampah, tetap malah subur, hadirin-hadirin. Jadi wali itu ya begitu tuh. Tapi apabila dia disiram oleh pupuk yang bagus, mineral, ya malah nyubur no bisa. Jadi gambarannya senepan wong Jawa itu inget Mbah kula ngomong wong sing kekasih Gusti Allah itu maturi ngoten mboten Gusti Allah wong Jawa Mbah kula inget kula. Iki cedek lemah ya mampu lemah ngoten niku. Waktu niku kula mboten paham, mboten didedono. Ya apa kok wali cedek lemah mampu lemah iki ilmu Jawa lho ya mboten anu. Tapi kalau di ilmu ni bener. Jadi seorang kekasih Allah itu mampu lemah itu artinya senantiasa rindu kampung akhirat. Kalau dia itu sukses hasilnya, ini untuk akhiratku gitu. Ini untuk ayahku yang mati, seperti itu loh. Saya punya uang, ini aku lihat kirim dulu, gak iso. Ini dua minggu sekali ada pengajian, kebetulan saya punya uang 25, tak kirim dulu, kanggu bapakku. Itu berarti, harus mampu lemah. Ini amalku, berarti, untuk Allah, lah, itu, tapi tetap bilang. Gitu. Itu mampu lemah. Tapi ya dekat lengah, dekat dengan tanah ya tadi, sifatnya kayak tanah. Nah, kita lah kebetulan manusia diciptakan oleh Allah jadi tanah. Sajane welase Gusti Allah panjenengan dicetak wali kabeh. Kita gimana ya sudah mari kita perhatikan dengan jauh-jauh dengan sungguh-sungguh. Cek ana bedane ngono lho hadirin-hadirin. Cek ana bedane endi sing iya endi sing mboten ngoten lho. Kalau ada bedanya ya itu yang mempunyai unggul ya itu. Namanya unggul ya gak ono, kabeh unggul itu hanya sedikit. Wong rankingnya 1000 di ranking 1 sampai 10 ya itu. Sing unggul jadi unggul ya gak kabeh. Liyane ku sing akeh-akeh malah gak unggul itu. Sejenak bedanya gitu loh. Saene saono ngaji, saene saono mujada, kok gak ono bedane? Ya maaf hadirin ini saya sendiri nih hadirin. Ayo mesisan dirubah akhlak dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak sing apik. Mesisan gitu loh. Yang mampu lemah ngono loh, yang mampu lemah itu pandangannya itu hanya akhirat. Aku akan mati. Aku ini yang saya bawa apa itu masih begitu. Selain dunianya harus diisi dengan ikhtiar, diisi dengan kekayaan yang banyak untuk berjuang harus gitu. Nah, jangan sampai tertipu dengan dunia. Dunia harus kita kendarai. Dunia ini harus kita manfaatkan. Jangan malah kita dipendem sama dunia, diuruki dunia, jangan. Ya sekali lagi mari terutama hati kita moga-moga diberi hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saja yang mengalami kesulitan, kesulitan apapun, karena ya wa antafi makhalil kurbi, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jeritan doa kalian dengan diijabahi, lebih baik, lebih barokah, lebih barokah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma ya waqitu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatihi. Allahumma ya waqitu ya ahad, ya wajidu ya jawab. Salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya waqitu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim mabarik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi anturikona fi lujati bahril wahdah hatta lanaro walanasma'a walanajida walanukhisa walanatakharoka walanaskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim mabarik alaihi wa ala alihi wa sahbih adada ma'akhatau bihi ilmuka wa asau kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadi al-anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqadolam tuwa bata wa rubini wa laisali ya sayyidi siwaka fa indaruta kundu saksun alika. Ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadi al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadolam tuwa bata wa rubbini wa laizali ya sayyidi siwaka fa idha rudda kudu saksun alika. Ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadi al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadolam tuwa bata wa rubbini wa laizali ya sayyidi siwaka fa idha rudda kudu saksun alika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wahdur ilayya sayyidi binadro musilati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa'adhir ilaya sayyidi binadro musilati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa'adhir ilaya sayyidi binadro musilati lil khadratil aliyah. Al-Fatiha. Hadirin, adik-adikku yang saya cintai, jangan takut dengan air mata, karena air mata ini diciptakan oleh Allah, tujuannya hanya satu, untuk mencuci segala dosa kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab senjatanya para anbiya wal mursalin, senjatanya para wali-walinya Allah hanya air mata. Sebab air mata ini adalah merupakan gambaran dekatnya hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat hati seseorang kepada Allah, semakin gembur hatinya, semakin mudah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan air mata. Ya, tapi ya itu tadi. Lale atine atos, ya maaf, ini saya hadir sendiri. Ini saya sendiri. Walaupun saya yang ngaji, tapi atos ini. Ya ini mau ya tadi itu garangan kemulan. Kemulan ini ya. Ini saya hadir sini. Tapi saya bangga, saya suka dengan jenengan. Karena apabila nanti saya jadi neraka yang paling dalam, terpaksa saya yang di, ya maaf, dijerumuskan ke neraka, yakin jenengan gak tega dengan saya. Pasti akan panjenengan bela mati-matian. Itu lek panjenengan mboten tega. Tapi lek tega jarang ae wong kaya ngene ae, apane sing dipek-apike. Iya, mari hadirin lah hadirin. Makanya zaman Rasul ora ana ngaji karo guyu mboten wonten. Bahkan zaman Rasul sendiri kalau ngaji bersama nangis. Itu tapi di akhir zaman ana wong ngaji nangis dikecam hadirin. Dianggap pamer, dianggap ria, koyok-koyok wis ora latine kancane mawon. Ya inilah, tapi ya tetap jalan terus. Terus kita hanya butuh dinilai Gusti Allah, titik. Walaupun makhluk masyarakat nilai negatif terus berjalan. Karena tujuan kita hanya satu, la ilaha illallah. Tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang enggak bisa nangis dia harus nongso di hatinya. Ya, memang aku banyak dosa. Aku enggak bisa ngaji, harus begitu. Ini jangan khawatir dengan saya hadir-hadir. Sing ora iso nangis ya dengan saya pribadi. Untuk ikhtiar kesana. Tapi yang jelas nangis itu diperintah oleh Allah. Tidak ada yang melarang nangis. Sama golek kitab di ayat mana di Al-Quran yang melarang orang menangis. Tidak ada. Melarang wong suudon, wong kuelek itu yang ada. Ono kancane nangis di reken pamer, di reken riak itu kan nyongko jelek saja, itu yang dilarang. Lelek larangan untuk nangis tidak ada, kadir-kadir. Malah perintah menangis. Hal yakhaku kolilaw wal yabku kafiro. Afa min hadzal hadisi tajabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Itu termasuk ayat-ayat perintah menangis dari Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin, adik-adikku yang saya cintai, saya kira cukup sekian saja. Ini mungkin ada pertemuan dari anak-anak remaja, mungkin akan sowan di hadapan Allah Mbah Yairul Danhu. Ini nanti mungkin ketuanya sudah hadir apa enggak, jelas saya tahu Mas Uf yang hadir. Ya ini moga-moga mawon pengajian ini diridani oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini dayak masuk apa enggak ini? Dayak sing manuwari. Nah, tolong kalau anu diajak lagi. Ya saya kira cukup sekian saja. Segala kekurangan maaf ya, mohon yang sebesar-besarnya. Moga-moga diridani oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minna Rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa wa tarbiyah wa min ghasada zaman an-nadruh wal barakah wal karamah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.